Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ikhwana fid din rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dimudahkan untuk bersama-sama berijtima', berkumpul di tempat yang kita cintai, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menegakkan satu pilar terpenting di dalam proses kehidupan beragama, yaitu talabul ilmi. Dan juga satu prinsip yang harus dijalani tahapan-tahapannya bagi setiap individu, seorang muslim yang dia berupaya untuk menjalankan agamanya dengan benar. Yaitu prinsip yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengarkan dan sering diulang, dan sering kita baca, sering kita dengarkan ayat-ayat yang ada di dalam surah tersebut. Ketika berangkat dari ayat tersebut yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi ila hadhihi surah lakafathum." Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya selain daripada surat ini, sungguh kalau andai kata ini saja itu sudah cukup, menunjukkan tentang cakupan yang meliputi seluruh dari aktivitas tahapan seorang menjalankan agamanya. Yaitu surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang dijadikan sebagai ruang untuk beraktivitas oleh setiap hamba, apakah diisi dengan ketaatan ataukah diisi dengan kemaksiatan, Allah bersumpah dengan makhluknya berupa waktu. Dan bagi Allah hak untuk bersumpah dengan apa saja sesuai dengan apa yang dikehendaki, namun tidak bagi makhluk untuk bersumpah melainkan hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Sumpah tersebut untuk menyatakan bahwa manusia dalam keadaan kerugian, kecuali mereka yang amanu beriman, wa amilus salihat beramal saleh, watawasau bil haq dan saling memberikan nasihat dengan al-haq, watawasau bis sabr dan saling menasihati dengan kesabaran. Tahapan seorang menjalani agama diringkas oleh ulama dengan iman itu berupa ilmu sebagai pangkal iman, amal saleh sebagai pembuktian atas keimanan, menasihati di atas kebenaran sebagai perwujudan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian mengajak kepada perkara yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran. Adanya dakwah, adanya respon terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, respon terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya, orang-orang yang ada di sekelilingnya, karib kerabat yang diutamakan, kemudian orang-orang yang bisa dijangkau sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Watawasau bis-sabr, dan saling melakukan nasihat menasihati dengan kesabaran. Telah disinggung di dalam nasihat yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika Luqman, seorang yang dikenal dengan Al-Hakim, memberikan bekal kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan ajaklah kepada kebajikan, melakukan amar ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perkara yang munkar, wasbir, dan bersabarlah, alama asabak, atas apa yang menimpamu, inna dzalika min azmil umur, karena bersabar itu menjadi tuntutan, menjadi keharusan, dikarenakan rangkaian untuk menegakkan ibadah kepada Allah, mengajak manusia kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ini akan mengandung konsekuensi-konsekuensi yang diperlukan di sana kesabaran. Berangkat dari sini, ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar sekalian yang menyimak, keberadaan ahlus sunnati wal jamaah yang meniti jejak pendahulunya dari kalangan orang-orang saleh, mulai dari kalangan para nabi dan para rasul dan pengikut-pengikutnya yang saleh, hingga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, juga beserta para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Itulah sesungguhnya praktek di dalam menjalankan prinsip tahapan beragama, berbekal ilmu untuk menumbuhkan iman, beraktivitas dengan amalan saleh sebagai pembuktian iman, dan melakukan dakwah sebagai upaya menyebarkan kebaikan dan menumbuhkan iman pada orang lain, dan juga menumbuhkan amal saleh pada orang lain, dan diperlukan di sana kesabaran. Upaya untuk membekali diri dengan ilmu ini kewajiban yang pertama, sehingga tentunya ahlus sunnati wal jamaah ketika berada di tengah-tengah manusia hendaknya menjadi yang paling semangat terhadap ilmu, paling semangat terhadap talabul ilmi, paling kiat terhadap yang namanya ta'alim. Itu yang pertama. Karena tidak akan mungkin akan tegak dirinya, akan tegak pada dirinya prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip sunnah, kalau tidak dibekali dengan ilmu. Karena ahlu sunnah bukan sebuah klaim yang bisa seorang memproklamirkan diri sebagai dirinya ahlu sunnah, saya ahlu sunnah, lalu cukup dengan itu. Tidak. Tapi ahlu sunnah itu adalah bentuk pembentukan diri dengan prinsip-prinsip dan konsep yang telah ada dan telah dipraktikkan oleh mereka para pendahulu dari kalangan ahlu sunnah yang telah jelas mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Menjadi generasi umat terbaik, itulah sebagai ukurannya. Bukan kepada pengakuan, bukan kepada penampilan, bukan kepada sekedar aktivitas semata-mata. Tetapi proses-proses mendekati apa yang telah dijalankan berupa amaliyah, lahiriah, dan apa yang telah ditanamkan di dalam hati sebagai sebuah ideologi, akidah, dan juga konsep menjalankan agama ini berupa manhaj, itu dibentuk, diwujudkan. Semakin mendekati mereka ahlu sunnah yang sebenarnya dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia itulah sesungguhnya ahlu sunnah. Adapun ketika seorang mengatakan saya ahlu sunnah, itu yang pertama sebagai sebuah penisbatan dari usahanya, dan itu akan terbukti dengan kenyataannya. Berbeda ketika mengatakan saya ahlu sunnah, lantas ketika ditilik praktek dari segala sisinya menyelisihi, maka boleh dia mengaku, tetapi yang diakui berlepas diri darinya. Maka praktis upaya thalabul ilmi menjadi modal utama. Yang kedua, beramal saleh. Karena ilmu tidak bisa menjadi bermanfaat sampai ilmu itu diamalkan. Bahkan satu di antara ulama mengatakan seorang itu akan senantiasa dalam keadaan jahil dengan ilmu yang dimiliki sampai dia mengamalkannya. Demikian pula yang diharapkan ketika seorang meninggal dunia dan telah terputus amalannya satu dari tiga, yaitu ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, diajarkan, diamalkan, diajarkan, diamalkan, bukan ilmu sekedar teori pengetahuan saja. Lalu sebagai sebuah konsekuensi yang berikutnya, ketika telah beriman dengan iman yang benar, lalu beramal saleh, maka mulailah dia memiliki tanggung jawab untuk mengajak manusia yang lain menikmati apa yang telah diperoleh hidayah tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang itu tidak akan sempurna imannya. Tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Dikatakan la yu'minu, tidak beriman. Dinafikan keimanannya. Meski penafian di sini adalah nafyul kamal, penafian terhadap kesempurnaannya. Bukan nafyul iman secara mutlak. Penafian keimanan. Yang dimaksud tidak beriman berarti tidak ada iman. Tetapi tidak beriman, tidak sempurna imannya. Maka tahapan-tahapan itulah yang kita sedang perjuangkan. Tahapan-tahapan itulah yang sedang kita dirikan di dalam diri-diri kita sendiri. Dalam lingkup kecil kita pribadi dengan keluarga. Kemudian, karena amalan ini amalan berat, hidayah ini juga berat, perlu adanya ta'awun, saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan perlu dijalankan dengan dukungan beberapa sisi. Adanya lingkungan yang mendukung untuk bisa ta'alim, adanya lingkungan yang mendukung untuk bisa beramal saleh dengan sunnah, adanya lingkungan yang mendukung dengan adanya kegiatan dakwah, dan adanya lingkungan yang mendukung agar bisa terus sabat, sabar. Terbentuklah yang namanya komunitas. Sehingga banyak tergerak ketika bersendirian di sebuah tempat, ilmu yang telah dimiliki menggugah imannya untuk semangat beramal saleh dengan sunnah. Lingkungan tidak mendukung karena sendirian. Sholatnya sulit untuk sesuai dengan sunnah. Untuk berpegang di atas akidah yang sahihah juga tantangannya berat. Apalagi untuk sampai pada tingkatan dakwah. Maka lebih berat lagi. Maka dari arah ini, kita bersyukur karena kita sudah memiliki sarana penunjang untuk bisa mewujudkan tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan kapasitas yang kita bisa. Ta'alim, alhamdulillah bisa. Beramal saleh sesuai dengan sunnah, alhamdulillah, leluasa. Berdakwah sesuai dengan jangkauannya, alhamdulillah bisa. Dan sabar, tentunya itu tantangan berikutnya. Maka prinsip-prinsip yang menyertai untuk terwujudnya itu banyak. Kita semua tertuntut untuk menjaga apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, hidayah yang sampai kepada kita berupa taufik. Betapa banyak yang mereka menginginkan hidayah, tapi Allah belum berikan taufik. Untuk ibadah masih berat. Untuk sholat lima waktu berjamaah masih berat. Untuk beramal sesuai dengan sunnah masih berat. Dengan sekian banyak kendala-kendala, terbatasnya ilmu yang sampai kepadanya, dan dibatasinya akses untuk bisa tersentuh oleh ilmu sunnah, juga faktor lingkungan itu tadi. Oleh karena itu, dengan apa yang telah kita peroleh, hendaknya kita merasa bersyukur dan berupaya untuk memelihara dengan cara menunaikan atau menjalani, mengupayakan sebab-sebab yang bisa menunjang untuk tetap terjaganya lingkungan untuk menjalankan tahapan-tahapan beragama tersebut. Sesuatu yang sudah pasti, ketika semakin banyak berkumpul manusia, akan semakin banyak pula didapati aneka ragam tipikal karakter, sifat. Tetapi kalau memiliki satu prinsip yang sama, yaitu mengembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh, akan ada titik temu dan akan ada pembentukan-pembentukan yang kemudian masing-masing dengan karakternya, dengan tipikalnya, dengan sifat yang dimilikinya akan dipaksa, dilatih untuk kemudian terbimbing di atas naungan Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Akan ada titik temu, ada rujukan, sehingga tidak terus bergerak sesuai dengan karakternya masing-masing, tetapi karakternya dicerminkan dengan ilmu berupa Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salafus Saleh. Pembentukan-pembentukan tersebut perlu proses dan perlu adanya kesadaran bersama bahwa itu merupakan kebutuhan internal. Nah, kita dakwah perbaikan secara internal terlebih dahulu, sambil mengupayakan dakwah keluar dengan kemampuan kita. Dakwah bil lisan, kalau kita mampu menyampaikan nasihat sepatah dua patah kata, lakukan. Atau dakwah dengan lisanul hal, bukan dengan lisanul qaul, bukan dengan suara, bukan dengan lafaz, bukan dengan kalimat-kalimat, tetapi dengan tingkah laku. Dengan bagaimana kita bertingkah laku sehari-hari, itu menjadi dakwah. Karena kita tentunya sekali lagi menginginkan agar dakwah ini dipahami oleh banyak kalangan kaum muslimin. Karena dakwah ini bukan sesuatu yang eksklusif hanya untuk orang-orang tertentu saja. Seperti ketika kita dulu belum mengenalnya, kita mengenalnya, kita ikut, bukan ikut golongan bubuhan, tapi kita ikut kepada sunnah. Sehingga yang kita sampaikan sunnah, agar kemudian orang juga ikut kepada sunnah. Untuk melangkah ke sana, disinilah yang akan kita evaluasi. Bahwa sudah menjadi ketentuan ketika dakwah ditegakkan, ketika upaya ta'lim yang pertama memetik iman dengan sumbernya ilmu, itu mulai akan ada garis yang dari situ seorang akan berbuat, beraktivitas dengan tiga potensi yang dimiliki, dengan ucapannya, dengan perbuatan anggota badannya, dengan perbuatan hatinya, semuanya memetik buah ilmu untuk dia mengimani, dia mengamalkan, dia mengucapkan. Sehingga al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, amal jawarih wa amal al-qalbi. Dalam tahap ini sudah melalui proses seleksi. Kalau diaplikasikan, mulai akan berbenturan, bersinggungan dengan pihak-pihak lain. Ini yang benar sesuai ilmu, akan berbenturan dengan yang lain yang sumbernya bukan berdasarkan ilmu. Ini yang pertama. Masih pada tahapan beriman, beramal saleh. Ini sudah berbenturan. Aktivitas yang dilakukan di atas ilmu sesudah kenal kitab sunnah ini akan berbeda bentuk dan gambarannya dengan yang di luar daripada itu, dan ini sudah menimbulkan potensi berbeda. Ada bentuk yang berbeda. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, akan mulai bersinggungan dengan pihak-pihak yang di luar daripada konsep itu. Naik pada tahap berikutnya, nasihat. Menyampaikan nasihat itu berarti berupaya merubah sesuatu dari yang sebelumnya tidak baik agar menjadi baik. Yang jelek menjadi baik, yang salah menjadi benar, yang kurang menjadi sempurna, yang bengkok menjadi lurus. Ini sudah tentu akan bersinggungan lagi, baik dengan lisan, dengan anggota badan. Itu semua akan berbenturan. Karena memang keadaannya seperti itu, sehingga akhir dari ayat itu menyatakan tawassaw bis sabri, dengan sabar. Karena memang keadaannya seperti itu. Oleh karenanya, kita perlu tahu bagaimana sih sesungguhnya ketika kita berada di lingkungan yang berinteraksi dengan pihak lain di dalam kita membawa syiar dakwah ini. Ada beberapa hal. Yang pertama, harus kita ingat bahwa karunia yang telah Allah berikan ini berupa hidayah dan aktivitas dakwah, dan juga adanya lembaga pendidikan tarbiyah, dan juga komunitas berkumpulnya kita bersama, ini sesuatu yang sangat besar nilainya. Maka ini menjadi kita sebut sebagai ra'sul mal dalam kita beraktivitas sehari-hari. Modal. Kita punya modal apa? Ada ma'had, ada aktivitas ta'lim, ada tarbiyah, ada komunitas kita berkumpul. Ini modal besar. Maka ketika kita sedang mengelola agar modal ini berkembang, jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu dari kebijakan-kebijakan, dari ide-ide pribadi maupun kebersamaan, yang kemudian akan mendatangkan kerugian dari modal yang ada. Artinya apa? Jangan kita melakukan sesuatu yang akan merusak potensi yang kita punya. Ya tentunya, kalau kemudian disebutkan secara konkret, kita perlu mengelola aktivitas kita secara lisan, kita perlu mengelola aktivitas kita di dalam berinteraksi, sikap-sikap kita dalam segala hal, terutama yang kita bersinggungan langsung dengan masyarakat. Sesungguhnya ketika kita memahami dengan benar konsep-konsep secara ilmiah, dan kita terus mengkaji ilmu, menghayati dan mengamalkannya, itu akan terbentuk dengan sendirinya. Kita akan terbentuk yang pertama, bagaimana mengelola sikap-sikap kita terkait dengan tetangga kita. Bagaimana kita mengelola sikap-sikap kita terkait dengan orang-orang yang sepaham dengan kita. Bagaimana kita mengelola sikap-sikap kita terkait dengan orang yang tidak sepaham dengan kita, bahkan dengan orang yang secara konfrontasi menentang kita. Itu semua sudah ada. Rambu-rambunya sudah ada. Petunjuk-petunjuknya sudah ada. Karena semua itu sudah dijalani. meskipun tentunya tetap saja akan menimbulkan yang namanya benturan, itu pasti. Ketika ada kebenaran, di sana ada kebatilan, pasti ada benturan. Ketika ada sunnah, di sana ada bid'ah, pasti akan benturan. Tetapi bagaimana agar benturan-benturan itu bisa diminimalisir atau bahkan bisa ditekan sehingga dakwah ini bisa jalan, manusia bisa paham dengan sunnah dengan benturan yang terkelola. Benturan itu pasti. Tapi jangan kita menjadi pemicu, apalagi benturan muncul karena kecerobohan kita. Tentu ketika kita sudah memahami berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, ada hal-hal yang di sana perlu diingkari. Maka kita sudah tahu bahwa prinsip ingkarul munkar itu ada tiga. Man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat diantara kalian kemungkaran, cegah atau rubah dengan tangannya, dengan kekuatan. Fa'ilam yastati fa'bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisan. Fa'ilam yastati fa'biqalbih. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hati. Ini sudah jelas paketnya. Ada melihat kemungkaran, kita diperintah merubahnya. Pertama dengan kekuatan kita. Tetapi perlu dihitung. Hitung-hitungan kekuatan itu perlu cermat. Perlu namanya hikmah. Dan prinsip utama tahapan di dalam mengingkari kemungkaran dengan kekuatan itu semua dimulai dengan kelemah lembutan. Kalau punya kemampuan. Dan banyak dari para ulama yang menyebutkan tentang kekuatan-kekuatan dimaksud, cenderungnya lebih banyak itu dipegang oleh para penguasa yang punya wewenang secara resmi, secara legal untuk merubah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Meskipun tidak secara mutlak, bahwa dilarang secara individu untuk mengingkari kemungkaran secara kekuatan. Tetapi lebih banyak yang punya kewenangan itu adalah penguasa. Dan kita tahu bahwa telah berlaku di masyarakat kita ketentuan-ketentuan yang di sana dalam hal penanganan dan penyelesaian segala sesuatu yang terjadi itu ada tempat-tempat untuk menyelesaikannya. Maka kita harus tahu bahwa ada penguasa-penguasa yang menjadi wakil mengurusi dalam segala hal urusan yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita dalam lingkup dakwah kita menjadi pelopor. Kalau ada himbauan dari penguasa yang tidak menyelisihi syariat, kita giat. Ada undangan rapat RT, jangan terlambat. Ya. Undangan jam 8. Biasa kalau di ma'had jam 8 paling jam setengah 9. Datang setengah 9. Orang semua sudah datang semua. Ini muncul satu orang ikhwan. Penampilannya berjubah, berjenggot. Terlambat. Datang lagi. Wah, berjubah, berjenggot. Datang lagi, berjubah, berjenggot. Ini orang-orang berjubah, berjenggot, sibuk-sibuk mereka. Semua terlambat. Ketika rapat. Nah, ini kerasa dia. Yang senyum-senyum itu merasa. Itu sebagai bentuk kita taat kepada penguasa. Penguasa terkecil, Pak RT. Diadakan rapat lingkungan untuk pembinaan lingkungan yang kita termasuk menjadi warga di situ. Dan kita memiliki prinsip besar bahwa taat kepada penguasa itu prinsip ibadah. Kita tunaikan. Kecuali kalau ada uzur. Dan itu dakwah bil hal, menunjukkan bahwa kita punya semangat, punya him, punya perhatian, ya, dalam hal urusan bermasyarakat. Apalagi di situ urusannya untuk kemaslahatan, berbicara tentang proses, memikirkan keamanan, memikirkan kebersihan, memikirkan ketertiban, memikirkan ini itu yang kembalinya kepada kita juga. Kita harus menjadi contoh. Kita dukung Pak RT, kita datang lebih dahulu. Atau ketika kita datang, kita juga berikan dukungan yang lain. Datang bawa ya, Prof 5 kotak misalkan. Ini dakwah ilhah. Sebelum ada benturan, kita sudah memulai dengan aktivitas yang akan membuat mereka-mereka menilai dakwah itu memberikan pengaruh yang baik kepada pemeluknya, kepada orang yang menjalankannya. Jangan kita kelihatan tidak semangat, datangnya belakangan, duduknya juga di belakang, ya, asal datang tanda tangan. Nah, ini satu poin. Contoh yang lain, ketika ada yang memerlukan perhatian kita, ada kegiatan lingkungan, apakah itu kerja bakti, apakah itu kematian, apakah itu ada seorang yang meminta bantuan untuk urusan pribadinya, memperbaikin rumah atau yang lain sebagainya, yang itu semua ada di dalam aktivitas kemasyarakatan. Sering karena kita lebih banyak berkomunitas dengan sesama ikhwah, yang itu tidak terperhatikan dengan baik. Ada perhatian, tapi masih belum maksimal. Itu kita perbaiki. Nah. Meningkat pada yang berikutnya, ketika terjadi perbedaan, yang di situ kita punya prinsip, mereka juga punya prinsip. Kita juga harus bisa mengelola. Kalau kita mampu, kalau itu kemungkaran, kita sampaikan dengan baik. Tapi kita hitung-hitung maslahat mafsadatnya. Ada kemungkaran jelas. Misalkan di rumah itu ada perjudian, di rumah itu ada orang sedang pesta khamr. Kita tahu, kita melihat perintahnya apa? Cegah kemungkaran itu dengan kekuatan. Nah, yang seperti ini perlu dihitung, ada kalkulatornya. Ketika diingkari, muncul maslahat atau muncul mafsadah. Lebih banyak muncul setelah itu kebaikan, atau justru setelah itu muncul kejelekan yang berikutnya. Kita harus tahu. Dan yang seperti itu boleh bergerak sendiri, harus koordinasi dengan yang lain. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan azan. Belum. Siapa yang azan ini? HP. Allah. Itu tapi sudah tanda masuk Isya itu? Belum? Hah? Ya. Sampai mana tadi? Ya, koordinasi. Jangan bergerak sendiri. Ya. Setelah menghitung-hitung ini kemungkinannya negatif apa positif, itu bukan untuk sendirian bergerak. Datang tok tok tok tok, Pak, bubar. Ya, bagus membubarkan kemungkaran itu. Tapi setelah itu akan muncul yang ma'ruf, yang maslahat, atau muncul yang mungkar berikutnya dan lebih rusak. Ya, satu kerusakan terhadap diri antum, diri kita. Ya, gak terima, pukuli rame-rame, itu kerusakan lebih berat. Ya memang sabar, tapi perlu hitung-hitungan. Ini contoh, dan ini kenyataan terjadi. Nah, kalau kemungkarannya menimpa individu pribadi sendiri, ditanggung sendiri, itu ringan. Tapi kemudian kalau diarahkan kepada komunitas, sehingga benturannya kepada antara grupnya si A dengan grupnya si B, ini menjadi perkara besar. Akan menyeret penguasa, akan menyeret sekian banyak pihak. Ini harus dihitung. Yang semacam ini. Maka turunkan dengan lisan. Kalau enggak mampu juga, sudah, ingkari dengan hati. Apakah perlu melakukan langkah-langkah yang lain? Perlu, tetapi ada tahapannya. Ajak bicara orang-orang yang mengerti dalam hal mengambil keputusan dan menimbang-nimbang. Minta nasihat. Gimana nasihatnya? Di tempat saya tinggal itu, di sebelah rumah ada perjudian, di sebelah rumah ada pesta khamar. Gimana sebaiknya saya ini? Bicara. Mungkin kepada pengurus atau kepada sekda yang ada. Kalau sudah kita temukan formula yang cocok, kita akan bergerak kepada yang menjadi jalurnya. Ya, kembali kepada PRT tadi. Kalau kita sudah dikenal baik, semangat dalam kebaikan, ucapan kita berpengaruh, akan didengar. Kalau kita malas, enggak dikenal sama PRT, rapat enggak pernah hadir, kerja waktu enggak hadir, oh PRT juga enggak tahu wajah kita, namanya si A, orangnya seperti apa enggak tahu. Kita datang, Pak, ada gini-gini, Bapak siapa? Ya, repot, mentah semuanya. Ya, saya warga Bapak, loh, baru ya? Enggak, Pak, saya sudah 12 tahun di sini. 12 tahun? Di lingkungan ini? Iya. Rumahnya yang mana? Sana. 12 tahun Pak RT enggak kenal. Contoh misalnya. Ini celaka yang semacam ini. Nah, ini semua evaluasi. Nah, sekarang monggo azan. Mengingat karena aktivitas kita secara individu, ini akan menjadi sebuah gambaran tentang komunitas. Dan apa yang akan menimpa kita secara individu, itu akan ditimpakan kepada komunitas. Bukan hanya kepada komunitas yang ada pada aktivitas kita sehari-hari, tetapi akan melebih daripada itu, akan menyeret sekian banyak pihak. Nama dakwah Ahlu Sunnah, dakwah Salafiyah, atau bahkan para ulama Ahlu Sunnah, itu akan terseret, ia akan tergambar oleh perilaku kita secara individu. Maka kita hendaknya mengingat kembali, mengintrospeksi aktivitas kita sehari-hari terkait ucapan lisan, sikap kita, perbuatan kita, dan muamalah kita. Itu semua kita kelola agar dakwah ini pun tampak baik, dan sekaligus itu sebagai praktek amaliyah ibadah dari pengamalan dan aplikasi ilmu yang telah kita kuasai. Ketika masih dalam nasihat Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur. Nasihat, jangan engkau menampakkan keangkuhan kepada manusia. Yani sikap-sikap yang menunjukkan adanya kesombongan. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan cara berjalan yang menunjukkan akhlak yang tidak baik. Bisa berjalan terlalu cepat, atau berjalan tidak mempedulikan yang di sekitarnya, tetapi hendaknya berjalan dengan tenang dan sewajarnya, dan perhatikan yang ada di sekitarnya. Ini ada di dalam Al-Quran dan ada dari nasihat terdahulu orang-orang saleh. Sementara kita beraktivitas, mungkin kita berjalan dengan kendaraan kita, biasakan menyapa. Kalau ada waktu senggang, singgahi, sapa, singgahi, ajak bicara, tanya kabar. Ini untuk menunjukkan bahwa kita hidup bermasyarakat, bukan hanya berkomunitas secara eksklusif, tapi hidup bermasyarakat. Demikian juga ucapan para ulama, terkait siapa sebetulnya dan bagaimana sesungguhnya orang itu bisa memiliki kriteria untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi, bicara ini bukan berarti kita semua tidak terlibat di dalamnya, karena yang kita bawa itu sesuatu yang hak akan berbenturan dengan yang lain yang batil. Yang kita bawa itu sesuatu yang sesuai dengan sunnah, yang kita ikuti sesuatu dengan sesuai dengan sunnah akan menyelisihi, berbenturan dengan yang lain, yang itu bid'ah. Maka kata Sufyan ats-Tsauri, la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar, tidak bisa beramar ma'ruf nahi munkar illa, kecuali man kana fihi salasu khisalin, orang yang pada dirinya itu ada tiga perangai. Yang pertama, rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima ya'mur, rafiqun bima yanha. Dia bersikap lemah lembut dengan apa yang dia memerintah dengannya, dan lemah lembut dengan apa yang dia mencegah dengannya. Adilun bima ya'mur wa adilun bima yanha, adil, dia bisa menimbang, bisa mengambil langkah yang tepat untuk memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Alimun bima ya'mur, alimun bima yanha, alim, memiliki ilmu tentang apa yang dia akan perintahkan dan apa yang akan dia cegah. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, an-nasu muhtajuna ila mudarah wa rifqin, manusia itu mereka mengharapkan sikap mudarah. Mudarah itu mungkin kalau diterjemahkan bebas itu basa-basi, tapi basa-basi identik dengan sesuatu yang negatif. Memerlukan adanya interaksi, komunikasi yang baik, perlakuan yang baik, atau sering orang mengatakan perlu diorangkan, dianggap orang. Ya, artinya perlu disapa, perlu disikapi dengan baik, perlu diberikan perhatian-perhatian. Sebagaimana kita, kita kalau sedang berdiri, ada orang lewat, pes, rasanya ini orang lewat, gak lihat-lihat, itu hati kita. Nah, mungkin kita langsung berprasangka, oh gak suka sama orang-orang model kita. Nah, mereka juga sama, ketika kita lewat, pes, diem aja, gak tengok, gak ini, gak senyum, gak ini. Sama, akan muncul, ini orang kok lewat-lewat saja. Bolak-balik lewat-lewat saja, enggak salam, enggak nyapa, enggak negur. Nah, manusia itu perlu perlakuan, ya, perlu perhatian. Nah, juga perlu kelembutan. Wal amru bil ma'ruf bila ghilzah, dan perlu disampaikan kepadanya perkara yang ma'ruf, tetapi tidak dengan kasar. Itu sudah manusiawi. Kalau kita diajak kepada kebaikan, tahu itu kebaikan, tetapi caranya kasar, itu akan membuat adanya luka. Yang luka itu menghalangi untuk tertariknya terhadap kebaikan yang dia tahu itu adalah kebaikan. Nah, illa rajulun, kecuali seorang yang dia telah dicela dengan perbuatan kefasikannya, fala hurmata lahu, maka dia tidak punya kehormatan. Sepanjang orang ini, orang yang tidak tahu, orang yang belum tahu, perlu diberikan perhatian-perhatian. Mudarah itu bisa dengan lisan, mudarah bisa dengan perhatian kita, ya, memberikan hadiah, ya, dan lain sebagainya. Dan tentunya terkait dengan nasihat menasihati, perlu adanya trik-trik yang dengan itu akan bisa menghasilkan wujud nasihat. Al-Imam Syafi'i mencontohkan, man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanahu. Barang siapa yang dia menasihati, menyampaikan wejangan kepada saudaranya dengan secara sembunyi-sembunyi, diajak bicara baik-baik, pelan-pelan, bertahap, secara pribadi, maka sungguh dia telah menasihatinya, memperbaikinya, dan telah berupaya memperbagus, memoles agar dia menjadi baik. Yang pertama, tasfiyah, dibersihkan dari kejelekannya. Kemudian yang berikutnya, tarbiyah, dihiasi. Atau takhalli, menghilangkan yang jelek. Kemudian tahalli, memberikan sesuatu yang bisa menghiasi. Wa man wa'adahu alaniyah, adapun orang yang menyampaikan wejangan secara terang-terangan, sampean ini begini, begini, begini, di depan halayak atau di depan orang, faqad fadhahu wa'abahu, maka sungguh dia telah membongkar aibnya dan melecehkan di depan umum. Ini contoh. Nah, yang seperti ini menjadi sebuah acuan ketika kita mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan akhlak, tidak sesuai dengan adab, maka kita tetap merespon. Tetapi apa yang akan kita lakukan, itu perlu kita pikirkan baik-baik. Langkah apa yang akan kita lakukan, itu perlu kita pikirkan baik-baik. Bukan berarti tidak merespon sama sekali karena ini salah. Tapi ketika merespon, tidak lantas bertindak begitu saja, serta-merta, tanpa dipikirkan, tanpa koordinasi, tanpa mengajak bicara orang lain yang mungkin lebih tahu, lebih paham, lebih bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini juga keliru. Sekali lagi, mengingat kita berada di tengah komunitas masyarakat dan yang kita bawa adalah sesuatu yang besar berupa dakwah sunnah. Nah, ini sebagai sebuah nasihat, ya, tentunya pertama untuk pribadi saya sendiri, dan semoga bisa kita jadikan sebagai bekal bersama-sama beraktivitas dengan masyarakat, dan kita termasuk menjadi orang-orang yang mendekatkan manusia kepada sunnah dengan perilaku, tingkah laku, aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita mengajak mereka secara lisan dengan kemampuan ilmu yang ada pada kita. Wallahu ta'ala alam, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair, walhamdulillahirabbil alamin. Fadalu habibukumullah.